Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahman rahimakum Allah. Kita lanjutkan bulughul maram pada maghrib ini. Mudah-mudahan lebih bermanfaat waktunya. Pembahasan terakhir kita terkait dengan mengusap dua khuf. Sampai ke hadis terakhir berkata Al-Hafidz bin Rahimahullah Ta'ala, kata Al-Hafidz bin Hajar Rahimahullah Ta'ala, wa'an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu anhu qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu ala al-khufain, apakah aku mengusap dua khuf yang ketika berwudu? Qala na'am. Qala, kata Ubay, yauman, apa satu hari? Qala na'am. Kata beliau ya. Qala wa yawmain, apakah boleh dua hari? Qala na'am. Kata beliau ya. Qala wa salasata ayyam, apakah boleh tiga hari? Qala na'am wa ma syi'ta. Kata beliau ya, dan semaumu. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Hadis terakhir ini hadis yang dhaif. Didhaifkan Syalbani rahimahullahu taala. Hadis yang dhaif dan matannya pun isinya ya bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sudah kita baca. Terkait dengan batasan mengusap khuf itu bagi mukim sehari semalam, bagi musafir tiga hari tiga malam. Tidak dikembalikan kepada kehendak seseorang, wa masyita, tapi ada batasannya. Ya, mengusap khuf sudah kita baca. Disyaratkan yang pertama, khufnya dari bahan yang tahir. Khufnya dari bahan yang suci. Yang kedua, ketika memakainya dipakai dalam keadaan sedang dalam keadaan suci dari hadas setelah berwudu. Yang ketiga, khuf tersebut satiran li mahlil fard. Ia menutup bagian kaki yang wajib dicuci. Yang keempat, terkait dengan waktu. Waktunya waktu muhaddad. Mukim sehari semalam, musafir tiga hari tiga malam. Hadis ini yang kata beliau tiga hari tiga malam, tiga hari, kata beliau qala na'am wa masyita, tiga hari dan semaumu. Ini hadis yang dhaif, dhaif Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan isinya pun ia bertentangan dengan hadis lain. Di antara hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya bolehnya mengusap khuf itu bagi musafir tiga hari tiga malam, bagi mukim sehari semalam. Ini terakhir hadis yang kita baca. Ada dua pembahasan disebutkan Syaikh bin Rahimahullah yang mungkin sebagai tambahan. Yang pertama adalah terkait masalah apa hukum ketika seorang yang wudu, mengusap khuf. Setelah itu dia melepas khufnya. Ya, apakah batal wudunya atau tidak? Ya, seorang misalnya ketika salat subuh setelah dia wudu pakai khuf atau pakai sarung kaki. Ya. Kemudian batal. Salat zuhur dia karena sedang pakai sarung kaki dan pakaiannya tadi dalam keadaan sudah berwudu, ketika salat zuhur dia pun wudu dengan mengusap khuf, mengusap sarung kaki. Selesai salat zuhur dia buka sarung kakinya, dia buka khufnya. Masalahnya apakah dengan dia melepas sarung kakinya atau khufnya itu batal wudunya atau tidak? Ini masalah pertama. Masalah kedua, seorang yang mukim dan telah lewat sehari semalam, atau seorang musafir telah lewat 3 hari 3 malam, apakah batal? Iya. Wudunya karena sebab telah lewat waktu yang ditetapkan atau tidak. Contoh misalnya, saya merujuk seorang ketika mau sholat subuh jam 4:30 dia wudu kemudian pakai khuf. Dia pakai khuf. Setelah itu, di jam 6 pagi dia batal. Karena mau sholat duha, jam 10 dia wudu dengan mengusap khuf. Saya ulangi, 4:30 dia berwudu. Setelah wudu dia kemudian memakai khuf atau sarung kaki. Salat dengan pakai sarung kaki, pakai khuf. Jam 6 pagi batal. Tapi tidak langsung wudu. Jam 10 pagi dia mau salat duha, dia kemudian berwudu dan mengusap khuf. Sebelum kita masuk ke masalah, pertanyaannya, kapan dimulai hitungan mengusap khuf? Mar? 4:30, jam 6 atau jam 10? Iya, memang ada 3 pendapat yang sahih jam 10. Yang dikutip Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, yang rajih yang sahih kata beliau adalah dihitung dari jam 10. Dihitung dari sejak pertama kali mengusap khuf setelah hadas. Ya, jam 4:30 pakai, jam 6 hadas, baru kemudian wudu mengusap khuf jam 10. Maka dimulai dari jam 10. Dia mukim. Ya. Kemudian dia sholat, pas mau wudu mengusap khuf, sampai akhirnya, di esok hari. Jam 9 pagi. Esok harinya. Jam 9 pagi. Dia mau sholat duha. Akhirnya dia wudu. Wudu dengan mengusap khuf. Iya. Akhirnya sholat. Sampai jam 10. Tetap dalam keadaan terjaga wudunya. Bahkan sudah lewat jam 10, belum hadas, belum batal. Iya, belum buang angin, belum ingin yang lainnya. Iya. Bahkan bisa tahan sampai zuhur. Pertanyaannya, tadi kan jam 10 hitungannya, sampai jam 10 berikutnya begitu. Nah, ketika telah lewat jam 9 wudu, jam 10 masih kuat, enggak batal. Bahkan dia sampai duhur pun masih kuat. Pertanyaannya, apakah boleh dia sholat dengan wudu yang dilakukan jam 9 tadi sholat duhur? Mana? Hah? Boleh? Apakah dengan sebab telah lewat jam 24 jam sudah lewat, berarti kamu sudah batal dengan sebab itu? Atau boleh? Itu masalahnya. Yang kedua. Dipahami ya? Mai? Pak? Bagaimana, Mar? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama apa? Ya, seorang misalnya tadi tangga sholat maghrib. Sholat maghrib, ya wudu. Wudu, kemudian pakai khuf. Datang sholat isya, karena sudah dalam keadaan pakai khuf, ya dia pun ketika batal sholat isya, wudu, musaf khuf, begitu kan? Selesai sholat isya, dia dengan sengaja membuka sarung kakinya, membuka khufnya, padahal belum sholat ba'diyah. Pertanyaannya, batal atau enggak salat dia? Apa wudu dia? Kan tadi wudunya pakai khuf, ngusap khuf. Selesai wudu, dilepas khufnya. Begitu orang enggak paham? Bagaimana? Itu dua masalah yang disebutkan Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan jawaban beliau rahimahullah ta'ala, dua-duanya tidak batal. Tidak batal. Saya ulangi, tidak batal. Melepas khuf itu bukan pembatal wudu. Lewat 24 jam juga bukan pembatal wudu. Nah, tidak batal wudunya. Karena tidak ada dalil yang menyatakan ya batal wudunya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke bab baru. Qala Al-Habib bin Hajar rahimahullahu ta'ala, babu nawakidil wudu. Bab nawaqidil wudu, nawaqid jama dari naqid. Naqadha yanqudu naqidun. Jamanya nawaqid. Yani mufsidatuhu. Perusak-perusak, pembatal-pembatal wudu. Apabila ada, maka wudu yang sudah dilakukan batal, rusak. Qul rahiman rahimakumullah. Nawaqidul wudu ada dua. Mufsidatul wudu ada dua. Yang pertama, yang mujma'un alaih. Mujma'un alaih, yakni ijma' para ulama bahwasanya hal tersebut membatalkan wudu. Mujma'un alaih. Karena jelas dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya, buang angin. Dalam satu hadis dalam Umdatul Ahkam kita hafal, Rasulullah SAW menyatakan, layakbarullahu salata ahadikum idha ahdatha. Layakbarullahu salata ahadikum idha ahdatha. Nah, kalau tidak menerima salah seorang kalian sampai ketika hadas, hadas ya tawadda. Hadis di sini kata Abu Hurairah yakni pusaun auturat. Pusa ini buang angin tanpa angin atau tanpa suara. Durat itu yang dengan suara. Atau makan daging unta. Maksudnya jelas. Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat yang kita baca, apakah aku berwudu karena sebab makan daging kambing? Kata Rasulullah, ini syaitan. Apakah aku wudu karena sebab makan daging unta? Kata Rasulullah salam, na'am. Iya. Yang kedua, yang mukhtarafun fi, khilaf para ulama apakah membatalkan wudu atau tidak? Ya, nawaqidul wudu yang disebut para ulama kita, ada yang menyatakan ini membatalkan dan menyatakan tidak. Karena ya dasarnya adalah ijtihad yang ada. Tidak ada nas yang sharih, tidak ada nas yang tegas menunjukkannya, tapi didasari ijtihad yang ada di nas-nas Rasulullah SAW. Ya, ada sebagian tentunya yang rajih, yang kuat adalah membatalkan, dan sebagian menyatakan, dan sebagian lebih kuat itu tidak membatalkan. Nah, tidak adanya dalil dalam permasalahan tersebut. Nanti kita lewati dalam beberapa hadis. Ya, yang disebutkan Al-Hafidz dalam Bulughul Maram. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas ibn Malik. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya, menunggu salat isya. Hatta tahfiqa ru'usuhum. Ya, hingga kepala-kepala mereka menunduk, yakni ngantuk tidur. Tsumma yusallun, kemudian mereka salat, wala yatawaddaun, dan tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawuda wa sahahu Ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, ya, wa kunyatuhu Abu Hamzah Asyur. Anas ibn Malik radhiyallahu an, di antara manqabah yang kita tahu pada beliau radhiyallahu an adalah seorang yang berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh ibunya untuk menjadi pembantu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun. Di antara manqabah beliau radhiyallahu an mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan dengan doa kebaikan. Allahumma akthir malah wa waladah wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berikanlah barokah padanya. Dalam satu riwayat lain, wa dakhilhul jannah, dan masukkan dia ke surga. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, aku telah dapatkan dua doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa-dua, yang dua yakni harta banyak dan anak banyak telah beliau lihat. Kata beliau, dan aku akan menunggu, menanti, mengharapkan yang ketiga, yaitu doa untuk dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul rahiman rahimakumullah. Di antara manqabah yang ada pada Anas bin Malik radhiyallahu an, yang harus ada pada kita semua dan kita didikan anak kita di atasnya, memiliki sifat untuk senantiasa menjaga rahasia orang lain. Dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan bab khusus, bab hifdzus sir, menjaga rahasia. Dan beliau bawakan di antara hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya menjadi khadim Rasul SAW. Beliau pun menjadi tempat. Iya. Rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mendapati satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terlambat pulang. Dari kebiasaannya. Ya. Dari Rasul pulang ke rumah terlambat. Ya, walaupun beliau tahu itu adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mujtama yang ada adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu yang baik, yang salihah, iya, tidak membiarkan anaknya yang datang terlambat. Ditanya, "Iya, kenapa kamu terlambat?" Ini bentuk riayah. Muraqabah. Pengawasan anak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Aku terlambat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam satu hajatnya. Kata Ummu Sulaim, apa hajatnya? Ini anak yang saleh. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, innaha sirrun. Innaha sirrun, itu adalah rahasia. Walaupun yang bertanya ibunya, iya, tidak dijawab. Dalam satu riwayat lain, Anas berkata, kata beliau, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, asarra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memberikan rahasia kepadaku. Fasaratni anhu Ummu Sulaim, dan bertanya kepadaku Ummu Sulaim tentangnya. Fama akhbartuha, dan aku tidak mengabarkannya. Walaupun kepada ibu. Ini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata ibunya yang salihah, kata Ummu Sulaim, la tukhbiranna, jangan kamu sebarkan, jangan kamu beritakan, ya, rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ahada. Dan melihat yang lain juga yang sudah kita baca dalam Sahih Muslim. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala, min asbatin nas bi Anas. Orang paling dekat, yang paling kuat diantaranya hadis dari Anas. Kata beliau, lau akhbartu ahadan, lakhbartu kaya Thabit. Kalau seandainya aku beritakan tentang rahasia ini kepada seseorang, ini saya aku akan kabarkan kepada muahi Thabit. Ini menunjukkan ikhwan rahiman rahimakumullah. Iya, murid yang terdekat yang munazamah lama dengan seorang syekh kadang mendapatkan berita yang khusus. Sesuatu yang khusus yang tidak dapat orang lain. Karena Thabit Abunani termasuk orang lama, termasuk min asbatin nasbi Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau sani aku beritakan kepada seseorang, aku sampai kepada mukawai Thabit. Karena kedekatan beliau kepada Thabit radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Asyahid, demikianlah Anas menjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun kepada ibunya. Qul rahiman rahimakumullah. Di satu riwayat Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mendapati Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis. Kata Zuhri rahimahullahu ta'ala, "Ma yubkik?" Ya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "La a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah." Kata beliau, aku tidak mendapati sesuatu yang aku dulu pernah dapati di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali salat. Iya, telah banyak yang ditinggal. ila hadhihi shalah. Qala wa hadhihi shalatu qad duyya. Dan salat ini pun telah disia-siakan. Iya, banyak orang yang menyia-nyiakannya. Karena beliau ikhwan rahiman rahimakumullah, sebagaimana pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu an adalah asbahun nas salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, orang yang paling mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Iya, 10 tahun berkhidmah kepada Rasul, mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Abu Hurairah asbahun nas bi Rasulillah salam salatan. Di satu kisah lain terkait dengan pembahasan kita tadi malam, Anas bin Malik rahimahullahu taala mendapati seorang Al-Bara bin Malik mustalqin fi firasyih, sedang berbaring di tempat tidurnya, wa huwa yanshudu abyatan min syair, sedang membaca beberapa bait syair, ka'annahu yataghanna bihin. Ketika mendengar demikian, ia sedang baca bait-bait syair, kata Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu an, rahimakallah, rahimakallah, waqad abdalakallahu bihi ma huwa khairun minhu al-Qur'an. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Waqad abdalakallahu bihi ma huwa khairun minhu. Allah telah menggantinya untukmu dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu Al-Qur'an. Ya, yakni dibandingkan membaca bait-bait syair, lebih baik membaca yang jelas-jelas satu hurufnya mendapat pahala, Al-Qur'anul Karim. Ini bait di zaman sahabat, bait yang jauh dari bentuk nyanyian, bait yang jauh dari bentuk sama' bid'ah sufiyah. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah telah mengganti yang untukmu dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu sebagian tentang Anas bin Malik radhiyallahu an. Adapun hadis ikhwan rahiman rahimakumullah terkait dengan satu pembahasan fiqhiyah, yaitu apakah naum, apakah tidur termasuk naqidun min nawaqidil wudu, itu bahasannya. Apakah naum, tidur termasuk naqidun min nawaqidil wudu? Minimalnya ada dua hadis yang sudah kita baca. Ada dua hadis yang sudah kita baca, dan kalau untuk perhatikan zahirnya seperti ada tanakut. Minimalnya ada dua hadis yang sudah kita baca, kalau antum benar-benar perhatikan. Iya, dan zahirnya ada tanakut. Zahirnya. Apa itu? Yang pertama ada hadis Safwan bin Assal radhiyallahu an, tentang mengusap khuf yang sudah kita baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran ala nanzi'a khifafana salasa ayyamin wal yahun illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Itu sudah kita baca. Nabi merintahkan kami kalau kami dalam keadaan sedang musafir untuk tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Kalau junub harus dilepas, harus mandi junub. Tetapi kalau sebab batalnya adalah karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Apa ini berarti? Zahir hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, zahirnya menunjukkan apa? Naum itu naqidu min nawaqidil wudu. Begitu ya? Mai. Yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sedang kita baca. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita baca. Yang zahirnya menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu, begitu. Kenapa? Karena dikatakan di sini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu Isya sampai tertunduk ya kepala-kepala mereka. Kemudian salat dan tidak berwudu. Mana? Bahkan dalam riwayat Muslim itu aslufi Muslim disebutkan kata beliau laqad raaitu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqaduna lis-shalah. Aku sungguh telah melihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangunkan untuk salat. Hatta anni la asma'u li ahadihim ghatilan. Sampai-sampai aku mendengar sasaran mereka itu ada suaranya, tidur apa namanya? Ada dengkurnya suara. Qala thumma yusallun wa la yatawaddaun. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Ya, sekali lagi minimal ada dua. Yang satu zahirnya membatalkan hadis Shafwan, yang kedua hadis zahirnya tidak membatalkan. Begitu ya. Nah, sehingga para ulama kita khilaf apakah tidur termasuk naqidu min nawaqidil wudu. Secara ringkas disebut oleh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala ada empat pendapat. Secara ringkas, pendapat pertama menyatakan naum yanqudul wudu mutlaqan. Tidur itu membatalkan wudu mutlaqan. Apakah cuma sedikit, cuma ngantuk-ngantuk ataupun lelap, batal. Mutlaqan. Pendapat kedua sebaliknya menyatakan apa? Bahwasanya tidur la yanqudul wudu. La yanqudul wudu mutlaqan. Selap apapun, senyak apapun, iya, tidak membatalkan wudu mutlaqan. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini yang ada pada mazhab Hambali, yaitu menyatakan bahwasanya tidur itu adalah madhinnatul hadas. Madhinnatul hadas, yakni saat keadaan yang kemungkinan akan hadas. Bukan hadas, tetapi sangat dimungkinkan ketika itu keluar hadas. Terjadi hadas. Sehingga sama, tidak dimaafkan sedikit pun. Ya, karena ketika tidur kemungkinan hadas, maka tidak ada maaf sedikit pun. Walaupun cuma tidur sejenak, sebentar, itu sudah dikatakan batal wudunya. Karena tidur adalah madhinnatul hadas saat keadaan yang dimungkinkan keluar hadas. Yang keempat, ikhwan rahimah rahimahumullah, dan ini yang dikuatkan yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu naum adalah madhinnatul hadas. Tidur itu adalah madhinnatul hadas, yakni saat suatu keadaan yang dimungkinkan padanya seorang berhadas. Iya, saat atau keadaan yang dimungkinkan seorang padanya ketika itu hadas. Sehingga dirinci. Ada rinciannya. Apa itu? Kalau dia masih bisa merasakan apa yang keluar, apa yang terjadi pada dirinya, maka tidak batal. Ya, kalau misalnya tidur masih buang angin masih terasa, ya masih bisa merasakan apa yang akan keluar dari duburnya, misalnya, maka tidak batal. Tapi kalau sudah tidak bisa merasa, tidak bisa lagi mengindra sekitarnya, tidak apalagi sudah tidak bisa merasakan kalau ada sesuatu keluar dari duburnya, ini sudah batal. Ya, rincian itu. Rincian apakah dia masih bisa Iya, kira-kira mengetahui apa yang keluar dari duburnya atau tidak. Ini yang keempat. Namun ikhwan rahiman rahimakumullah, ada satu kisah disebutkan oleh Syalban rahimahullahu taala dalam Tamamul Minnah. Tamamul Minnah, ada seorang alim yang dulunya pendapatnya bahwasanya wudu itu tidak membatalkan, saya ulangi, tidur tidak membatalkan wudu. Sampai di satu waktu ketika sholat Jumat, ya, dia dengar khutbah, tertidur dan hadas. Selesai mau sholat, dia mau sholat. Kata orang sampingnya, Syekh, wudu. Katanya enggak batal. Tadi hadas. Iya, ternyata ketika dia merasa tahu, berarti kadang ketika tidur tidak merasa. Iya, merasa yakinnya enggak keluar, ternyata ada yang keluar. Yang samping dengar. Nah, setelah itu dia kemudian berubah pendapat. Maksud saya, ikhtiyatan, hati-hati. Ya, kalau memang tidur, wudhu lah. Wudhu. Namallahu a'lam. Misal.